jaketek badan lah kue di lamung ombak dan hadang laut sapiran tang batua. Oh mande dan tahan hati rindu dan jota raga. Tolong jodoh aku.